Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini. Yaitu kalau kita perhatikan, faedah yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau kita perhatikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika di Mekah diperintahkan untuk sholat menghadap sebuah batu yang berada pada arah Baitul Maqdis. Kalau kita lihat, ini Ka'bah. Ini rukun Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Di sini Hijir. Nah, arah sini adalah Baitul Maqdis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika di Mekah, menurut Imam Ibnu Katsir, diperintahkan untuk sholat menghadap ini, tapi juga menghadap Ka'bah. Makanya beliau bisa sholat di sini. Ya, bisa sholat di mana? Di sini. Biasanya kebiasaan beliau sholat bainar ruknai, di antara dua rukun, rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, agar tetap diperintah mengerjakan perintah untuk sholat di sini dan juga sholat menghadap Ka'bah. Oleh karenanya, ketika beliau pindah ke kota Madinah, beliau menghadap cuma kepada ini, karena Ka'bahnya sudah tidak ada lagi. Makanya sampainya beliau di kota Madinah, beliau membelakangi kiblat. Bisa dipahami ini ceritanya? Itu ceritanya. Kalau ada orang bertanya, kenapa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah beliau sholat menghadap Baitul Maqdis, bukan menghadap Masjidil Haram, Ka'bah Musyarrafah? Sebabnya ini. Paham ya? Sebabnya ini. Dan itu faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Saya baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir biar lebih jelas. Wa qad jaa fi hadzal babi ahaditsu katsirah wa hasilul amr, dan di dalam cerita ini terdapat hadis-hadis yang begitu banyak. Dan ringkasnya, annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira biistiqbalis sakhrah min Baitil Maqdis. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap sebongkah batu yang ada di Baitul Maqdis. Fakana bi Makkah yusalli baina ruknain. Maka ketika berada di kota Mekah, beliau sholat di antara dua rukun tadi, agar tetap Ka'bah di hadapan beliau dan juga beliau bisa mengerjakan perintah Allah menghadap sebuah batu. Fatakunu baina yadayil Ka'bah wa huwa mustaqbilu sakhratin sakhrati Baitil Maqdis. Maka yang ada di hadapan beliau adalah Ka'bah dan juga beliau menghadap kepada arah batu tersebut. Falamma hajara ila al-Madinah ta'azzara al-jam'u bainahuma. Ketika hijrah ke kota Madinah, maka hal itu tidak sulit untuk dilakukan. Menghadap kepada keduanya sulit untuk dilakukan. Lalu apa yang terjadi? Fa amarallahu bitawajjuh ila al-Baitil Maqdis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. qalahu Ibnu Abbas wal jumhur. Yang menafsiri seperti ini adalah Abdullah bin Abbas dan jumhur ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang sangat luar biasa juga yaitu ada pendapat yang lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, anna tawajjuha ila Baitil Maqdis kana bijtihadi alaihi salatu wassalam. Sampai di kota Madinah, kalau di Mekah kan ada Ka'bah, bisa menghadap Ka'bah. Sampai di kota Madinah tidak ada Ka'bah. Maka dengan ijtihadnya, dengan pendapat sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Ini pendapat dari Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Abul Aliyah yang disebutkan dalam Imam Al-Qurtubi. Jadi ada dua pendapat. Apa pendapatnya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah menghadap Baitul Maqdis? Baitul Maqdis di mana? Lain di Kelayan. Ya, di Palestina. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu, maka jawaban yang pertama, dan ini pendapat jumhur dan Abdullah bin Abbas, bahwa seperti itu ceritanya. Jawaban yang kedua, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Baitul Maqdis karena apa? Ijtihadnya, usaha beliau sendiri. Belum dapat wahyu pada saat itu. Wa kana yukthiru ad-du'aa wal ibtihal an yuwajjaha ila al-Ka'bah allati hiya qiblatu Ibrahim fa ujiba ila dhalik. Wa umira bitawajjuhi ila al-Baitil 'Atiq. Fa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa wa a'lamahum bidzalik. Artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dan bermunajat, ibtihal. Ibtihal itu artinya adalah meminta dengan sangat kepada Allah agar dipindahkan ke arah Ka'bah yang dia adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini saya sedikit menyinggung. Ya, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Maka ada perkataan kan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, man yukthiru an yaqra al-bab yushiku an yuftahala. Yang sering mengetuk pintu Allah, maka dikabulkan oleh Allah. Apapun hajat Anda, jangan pertama kali poin yang Anda tuju manusia. Ah, ada si Fulan. Ah, aku berkawan banal lawan haji si Fulan. Tenang aja. Ya? Kenapa? Karena satu, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai hajat kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Wasi' Al-Mu'ti Al-Wahhab, yang maha luas rezekinya, yang maha luas pemberiannya, yang maha pemberi, yang suka memberi tanpa batas. Itu Allah. Maka jangan suka-suka minta kepada manusia. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribtihal, bermunajat, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Apapun hajat Anda, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa kita pantas untuk minta kepada Allah? Karena Allah tidak membutuhkan manusia. Apa maksud saya? Maksud saya adalah orang-orang yang diluaskan rezekinya adalah manusia seperti kita. Dan mereka juga memerlukan sesuatu untuk kehidupan mereka. Di samping membantu orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Tapi mereka pun punya keperluan. Mereka pun punya kebutuhan. Ya. Maka bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah, apa? Fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupkannya. Dan mencukupkan Allah itu dengan sebab, bukan dengan manusia kita bersandar. Jadi saya sering menyinggung orang ketika dia tidak akan minta-minta kepada manusia karena dia bersandar kepada Allah. Maka Allah punya rencana, Allah akan bongkar kekurangan dia di hadapan manusia. Tanpa meminta harta orang-orang jalan kepada dia. Itu namanya wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang menjadi penyukupnya. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan bongkar kekurangan dia di hadapan orang-orang yang memang ingin membantu. Tapi tidak perlu kita minta-minta. Ya? Karena minta-minta itu tercela kecuali hanya kepada Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, kenapa kita tidak pantas untuk minta-minta kepada makhluk? Karena makhluk pun punya keperluan. Keperluan yang mungkin lebih besar keperluannya dibandingkan orang yang disempitkan rezekinya. Ada keperluan bayar listrik rumah, bayar telepon, bayar anak 10 hari pulang. Kemudian mobil, bayar pajak mobil, bayar ini. Yang disempitkan rezekinya tidak seperti itu. Dan para ikhwah sekalian, harus kita bertahun, saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi bukan berarti itu membuka pintu kita untuk minta-minta kepada makhluk. Minta kepada Allah. Allah yang akan mengatur. Minta kepada Allah, sesempit apapun kehidupan kita. Minta kepada Allah. Jangan pernah hati ini bergantung kepada makhluk. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang besar dan beliau minta kepada Allah yang maha besar. Ini bapak ibu saudara saudari, saya tidak ingin di masjid Imam Syafi'i ini banyak pengemis. Banyak pemberi yang jadi harus. Banyak pemberi. Jamaah kita jangan terkenal suka mengemis. Tetapi suka memberi. Sesempit apapun saya tidak akan pernah nadah tangan kepada makhluk. Itu prinsip hidup. Dan itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Sesempit apapun. Meskipun makan cuma nasi goreng. Cuma kayak apa? Meskipun makannya seadanya. Ya, jangan pernah meminta. Sesempit apapun hidup kita, pantang untuk menadahkan tangan kepada makhluk. Tadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan ngatur. Bukankah Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apapun keperluan kita. Jangan pernah kita minta kepada makhluk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mintanya untuk memperbanyak, untuk takatsur, memperbanyak diri. Ah, ini buruk sekali. Lebih baik Anda berhutang dan berniat ingin membayar dibandingkan Anda meminta-minta kepada makhluk. Kenapa demikian? Karena berhutang tentunya dengan niat kita ingin membayar, itu adalah harta kita. Setelah orang memberi, ini hak saya. Ini bukan harta Anda lagi. Setelah orang memberi piutang kepada kita, ini adalah hak kita. Meskipun kita harus berpikir untuk membayarnya, berusaha untuk membayarnya. Ya, sekali lagi, ini pesan pagi ini yang sangat luar biasa, bahwasanya sesempit apapun hidup kita, pantang untuk menadah tangan kepada manusia. Dan kenapa seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa kita tidak boleh menadah tangan kepada manusia? Karena manusia mempunyai keperluan. Dan Allah As-Samad, Allah yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, tidak perlu, Allah tidak memerlukan manusia. Maka Allah yang paling pantas untuk dimintai. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu menyinggung-nyinggung dengan cara-cara yang halus-halus, sama saja meminta itu. Ya. Misalkan contohnya ngalihnya bisi sepeda motor nih hidup, kadang mati, kadang. Oh, pandir dihiga lawan orang nang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengeluh hanya kepada Allah. Idza syakauta li ibni Adam innama tashkur rahim ila allazi la yarham. Jika engkau mengadu kepada manusia, sesungguhnya engkau mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudari, kita mati dalam keadaan kesempitan rezeki lebih mulia dibandingkan bergelimang harta tetapi dalam keadaan meminta-minta. Bukankah nanti pada hari kiamat orang yang suka meminta-minta dia akan tercabik-cabik dan habis dagingnya di wajahnya? Maka pantang untuk meminta-minta. Akan tetapi jadilah manusia yang sering memberi. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Bahkan ada kadang orang malas duduk sama si fulan. Kenapa? Karena dia suka memberi, suka meminta. Ya. Jadi tidak nyaman. Dan seperti yang saya sebutkan, makhluk kenapa dia tidak pantas untuk dimintai? Karena dia punya keperluan. Allah tidak mempunyai keperluan. Allah zat wasi'u al-maghfirah. Kita lanjutkan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doanya. Dan begitulah para nabi. Lihat Nabi Yunus minta kepada Allah. Lihat Nabi Zakaria minta kepada Allah. Lihat Nabi siapa lagi? Nabi Ayyub minta kepada Allah. Ya, dalam keadaan sakit keras minta kepada Allah. Anni masaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa keburukan dan engkau adalah Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Maka minta kepada Allah. Dan jangan terlalu cangkal. Ya, untuk minta-minta untuk orang lain. Memang mungkin niat kita baik untuk membantu seseorang, akan tetapi seperti yang saya katakan, makhluk punya keperluan. Ya, makhluk punya keperluan. Sedangkan Allah tidak memerlukan apapun, akan tetapi seluruh makhluk perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Nukasir mengatakan, fakhataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas wa a'lamahum bidzalik. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap Ka'bah ketika salat menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, maka beliau pun berkhutbah di hadapan manusia dan memberitahukannya kepada. Kemudian wa kana awwalu salatin sallaha ilaiha salatul 'ashr. Dan salat yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam dapatkan setelah berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah Ar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim min riwayatil Bara' yang diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib. Adapun penduduk Masjid Quba, falam yablughuhumul khabar ila salatil fajr minal yaumi tsani. Maka misalkan hari ini terjadi pemindahan kiblat dan salat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah salat apa? Asar. Antara Masjid Nabawi dengan Quba itu sekitar berapa kilo? 15-an kilo. Dahulu tidak ada sepeda motor, dulu tidak ada mobil. Kalau seandainya ada ingin memberitahukan, maka orang harus berjalan kaki atau naik onta. Makanya penghuni Quba yang tinggal 15 km dari Masjid Nabawi tidak mengetahui pemindahan kiblat tersebut kecuali pada sholat subuhnya. Padahal Nabi sudah mulai pindah kapan? Asar. Berarti ketinggalan berapa? Hah? Tiga. Asar, maghrib, isya. Tiga sholat. Sholat subuh baru berpindah. Nah, di sini terdapat pelajaran fikih. Apabila seseorang sholat menghadap arah selain kiblat dan dia sangka itu adalah kiblat, maka sah nggak sholatnya? Sah. Asalkan dia sebelumnya berusaha. Kalau tidak berusaha, maka tidak sah. Dia berusaha bagaimana? Bertanya atau membawa gadget, alat-alat modern sekarang yang bisa memperlihatkan kiblat di mana. Kalau ternyata pun salah, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Sah. Itu faedahnya. Diambilkan dari cerita bahwa penduduk Quba selama tiga sholat, beliau apa? Beliau tetap sah sholatnya dan tidak diperintahkan untuk mengulang sholat. Meskipun kiblatnya berbalik 180 derajat. Baitul Maqdis kan di sana. Ka'bah arah sana. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama jaa fi sahihain, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Umar annahu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bainaman nasu biquba fi salati subh. Ketika orang-orang di Masjid Quba pada waktu salat subuh, idja'ahum atin, maka datang utusan dari Madinah. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad inzila alaihi laila Qur'anun wa qad umira an yastaqbilal Ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syami fastadaru ilal Ka'bah. Lihat. Ketika salat subuh datang orang-orang seorang yang memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin disuruh pindah kiblat, maka mereka yang asalnya salat menghadap sini, ini imam, sini makmum, sini makmum, sini makmum, sini makmum, sini makmum, sini makmum, diberitahu seperti itu, masih di dalam sholat mereka pindah. Pindahnya bagaimana? Kalau kita, misalkan ulun imam di situ, pian imam di sini. Kalau makmumnya berputar mudah aja. Imamnya kayak apa? Kalau berputar imamnya berarti di belakang nantinya. Hah? Maka jawabannya adalah makmumnya berputar, maka diambil yang paling ringan pergerakannya, yaitu sang imam. Imamnya bergerak, entah dia pindah ke sini menghadap sana atau jalan di tengah-tengah menghadap sana. Nah, ini ada dua pendapat. menunjukkan bahwasanya. Jadi saya sengaja detail ceritain, menunjukkan hukum fikihnya. Jika bergerak di dalam sholat untuk sebuah keperluan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada batasan untuk bergerak tersebut. Tidak ada batasan. Tidak mesti harus 3 kali gerak, ya. Misalkan 1, gatal pulang, 2, 3. Nah, ini tidak ada dalilnya, ya. Dan silahkan dicatat, bergerak di dalam sholat ada berbagai macam. 1, haram. Bergerak di dalam sholat berbagai macam. 1, haram. Ketika bergerak, afwan ya, haram dan membatalkan sholat. Haram dan membatalkan sholat. Ketika bergerak tidak ada keperluan dan seperti orang tidak sholat. Seperti orang tidak sholat. Yang kedua, haram tapi tidak membatalkan sholat. Sebelum yang kedua ini, contohnya bagaimana Pak? Yang pertama ini, bergerak karena tidak perlu dan tidak seperti orang sedang sholat. Ya, misalkan kalau kita kan sholat begini, dia bergerak seperti, dan pergerakannya itu tidak dia perlukan, tetapi dan juga akibat dia bergerak dia seperti tidak sholat. Ya, misalkan kan begini. Oh, ini enggak sholat ini. Ya. Ini enggak sholat. Yang kedua, haram tapi tidak membatalkan sholat. Bagaimana? Bergerak tanpa keperluan tapi masih kelihatan dia sholat. Tapi masih kelihatan dia sholat. Ini yang kedua, Pak. Haram tapi tidak membatalkan sholat. Bergerak tanpa perlu untuk bergerak tapi masih kelihatan dia sholat. Saya beri contoh. Kebiasaan kadang-kadang sebagian orang yang sholat dengan memakai surban. Kalau di Arab Saudi, surban itu sangat-sangat perhatian. Surban yang habang, yang merah, putih. Kadang-kadang, dan ada model apa namanya, nah, itu sangat perhatian dengan muncungnya surban itu. Dan itu merupakan bentuk kerapian seseorang. Ya. Maka para ikhwah sekalian, kadang terlalu berlebihan membetulkan terus itu. Ini haram. Karena kenapa? Karena tidak diperlukan untuk dibetulkan. Dan tetapi tidak membatalkan sholat, kecuali ketika merubah dia seperti orang kalau melihatnya seperti tidak sholat. Yang ketiga, makruh. Yaitu bergerak di dalam sholat untuk sesuatu yang tidak perlu-perlu sangat dia bergerak. Bergerak di dalam sholat untuk sesuatu yang tidak perlu-perlu sangat dia bergerak. Yang keempat, mubah. afwan, sunnah mandub, bergerak yang disyariatkan di dalam sholat. Maka ini disyariatkan, dianjurkan. Ruku, sujud itu kan bergerak. Yang keempat, yang kelima, dibolehkan bergerak di dalam sholat karena sebuah keperluan. Nah, itu lima hal yang berkaitan dengan bergerak di dalam sholat. Taib, kita baca sedikit dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis mengatakan pada ayat yang ke-143 tafsirannya, kita baca sedikit saja, satu paragraf mungkin. Yaqulu ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha wa hiya istiqbalu baitil maqdis awwalan illa lin'alama ay ilman yata'allaku bihi thawabu wal'iqabu wa illa fahuwa ta'ala alimun bi kullil umur qabla wujudiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu dahulu, yaitu menghadap Baitul Maqdis pertama-tama, melainkan agar kami mengetahui, ya, pengetahuan yang berkaitan dengan ganjaran maupun hukuman. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah agar Allah mengetahui. Dengan pengetahuan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan pahala ataupun hukuman. Bukan berarti Allah tidak mengetahui sebelumnya, bukan. Tetapi dengan pengetahuan tersebut, Allah akhirnya menentukan ini dapat pahala, ini dapat hukuman. Yang setuju dengan pemindahan kiblat dapat pahala. Yang tidak setuju seperti kaum Yahudi, bahkan mereka bingung kenapa dipindahkan, dapat dosa. Itu maksudnya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala perkara sebelum terjadinya. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui sebelum terjadinya. Walakin hadzal ilma la yu'allaqu alaihi thawaban wa la'iq. Itamami adlihi wa iqamatil hujjah ala ibadih, bal idza wujidat a'maluhum tarattaba ala wal iqab. Akan tetapi pengetahuan ini tidak Allah kaitkan dengan ganjaran, dan tidak pula karena kesempurna, tidak pula hukuman, karena kesempurnaan keadilannya dan penegakan hujjah terhadap hamba-hambanya. Akan tetapi apabila amal-amal mereka telah ada, itulah yang mengakibatkan ganjaran atau hukuman. Di sini kita bisa menjawab kenapa seorang kafir dihukum padahal itu kehendak Allah. Sudah kita bahas, betul? Kenapa orang bermaksiat disiksa? Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, durhaka kepada orang, putuskan hubungan tali kekerabatan, pertalian darah. Kenapa dosa-dosa itu jika dikerjakan mendatangkan siksa? Padahal itu kan kehendak Allah. Maka jawabannya apa? Karena Allah telah menerangkan mana yang dosa, mana yang jalan yang benar. Jika orang mengambil jalan dosa, maka pantas dia untuk disiksa. Jika dia mengambil jalan yang benar, maka dia akan diberikan pahala. Kemudian, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian rahimahullah taala mengatakan, "Ai syara'ana tilkal qiblah lina'lama wa namtahin man yattabi'ar rasul wa yu'minu bih." Artinya, kami mensyariatkan perpindahan kiblat itu agar kami mengetahui dan menguji siapa yang mengikuti Rasul. Dan ingat, Pak, poin yang kedua, pada pertemuan kali ini yang sangat luar biasa, manusia tidak lepas dari ujian. Subhanallah, saya beberapa hari ini geleng-geleng kepala. Ada orang suaminya ganteng, istrinya cantik, kaya raya, tapi tidak menjamin mereka harmonis. Betul? Tidak menjamin mereka sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi, sarana dan prasarana di dunia yang Allah berikan kepada manusia tidak menjamin seseorang mendapatkan dunia dan akhirat. Tetapi, takwalah yang menjamin seseorang dunia akhiratnya bahagia. Sebagian orang mengira kalau saya diluaskan rezekinya oleh Allah, saya nyaman beribadah, saya mudah mengeluarkan rezeki untuk bersedekah. Tidak. Kemuliaan bukan diukur dengan banyak harta. Kenyamanan hidup ternyata tidak, harta bukan jaminan untuk hidup nyaman, apalagi di akhirat. Tidak jamin. Jadi jangan tertipu dengan dunia, Pak. Saya ini beberapa hari ini ngumpulin tentang ditipu dunia. Banyak sekali orang-orang yang ditipu dunia. Baik orang-orang yang diluaskan rezekinya ataupun yang disempitkan rezekinya ditipu dunia. Salah satu orang yang ditipu dunia dari orang-orang yang disempitkan rezekinya adalah mereka mengira bahwasanya harta, kemilaunya harta bisa menjadikan hidup dia nyaman, tenteram, aman, gemah ripah loh jinawi. Tidak. Ya, ternyata yang menjadikan dia nyaman, aman, tenteram adalah ketenangan hati, ketakwaan hati. Itu yang mendatangkan kehidupan yang baik. Bukankah Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka saya menyinggung masalah tadi bahwa setiap manusia tidak lepas dari ujian. Pemindahan kiblat itu pun ujian dari Allah. Beriman kepadanya dengan mengikutinya dalam segala kondisi, karena dia adalah seorang hamba yang diperintah dan dibimbing. Dan karena kitab-kitab terdahulu telah mengabarkan bahwasanya dia menghadap Ka'bah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sebelum saya tutup, ada yang ingin saya sampaikan lagi. Terkadang ujian yang Allah berikan itu Allah akan menguji kita benar-benar beriman atau tidak, mengikuti Rasul atau tidak. Di situ letak faedah dari ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, kehidupan dan kematian, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maksudnya yang paling baik menghadapi ujian tersebut, apakah dia kufur ketika menghadapi ujian tersebut sehingga dia tidak lulus, ataukah dia malah semakin dekat dengan Allah menghadapi ujian tersebut, dan dialah orang-orang yang lulus dari ujian tersebut. Maka setiap manusia tidak lepas dari ujian, maka sandarkanlah ketika dapat ujian selalu kepada Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, da'awatil makruh, doanya orang yang sedang sempit, Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ya, doa orang yang sedang kesempitan, Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah yanglah yang mengaturku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.